Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Abdul Rahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah. Qala al-musannif rahimahullah an Abi Hurairah رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن warwatuhu thiqat. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, dan jangan kalian jadikan kuburku sebagai id, tempat berkumpulnya orang untuk ibadah. Dan bersolawatlah kepadaku, karena solawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad hasan dan perawinya thiqat. La taj'alu buyutakum kubura. Qala Syekhul Islam, ay la tu'attiluha minas salati fiha wa du'a wal qira'ah. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan, artinya jangan hampakan. Jangan sampai rumah kalian itu sepi, hampa dari sholat, sholat-sholat sunnah, doa, dan qiraatul Quran. Artinya hendaknya ibadah-ibadah ini ada dan makmur rumah kalian dengannya. Sholat, doa, zikir, bacaan Quran, karena tempatnya adalah rumah kalian. Fatakuna bimanzilatil kubur. Kalau kalian hampakan, kalian kosongkan dari sholat, doa, zikir, qiraah, maka itu seperti kuburan. Karena kuburan bukan tempat sholat, bukan tempat zikir, bukan tempat doa, bukan tempat qiraah. Kalau rumah kalian juga seperti itu, sama berarti. Fa'umira atau fa'amara bitaharril ibadati fil buyut. Demikian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ibadah itu diusahakan sangat untuk dikerjakan di rumah, sehingga ramai makmur rumah itu dengan amalan-amalan ta'ah. Wanaha an tahrimiha, wanaha an taharriha, indal kubur. Sekaligus hadis berarti pula melarang untuk ibadah-ibadah tadi dilakukan di kuburan. Jangan kalian lakukan itu di kuburan. Aksa ma yaf'aluhul musyrikun minan nasara wa man tashabbaha bihim min hadhil ummah. Maka sunnah ini berbanding terbalik dengan perbuatan Nasara dan yang menyerupai mereka dari umat ini, di mana kuburnya yang dimakmurkan sebagai tempat ibadah. Di situ dia sholat, di situ dia berdoa untuk dirinya, minta syafaat, tawassul, ini itu. Di kuburan itu pula dia baca Quran, di kuburan itu dia berzikir, amalan-amalan yang tidak pernah dia lakukan di rumahnya. Nah, di rumahnya enggak ada. La shalah wala qira'ah wala zikir wala doa. Tapi kalau sudah di kuburan, paling khusyuknya orang, paling banyak baca Qur'annya, zikirnya, sekian kali, berbanding terbalik dengan yang Rasul perintahkan. Dan itu kebiasaan Nasara yang ditiru oleh mereka, wal'iyadu billah. Wa fi sahihain an ibni Umar marfu'ah, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikanlah dari sebagian salat kalian di rumah kalian, yaitu sholat-sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, witir, dan yang lain-lainnya. Seafdol-afdolnya sholat, Rasulullah katakan, afdolu sholatil mar' fi baitihi illal maktubah. Paling afdolnya sholat seorang hamba di rumahnya, kecuali yang wajib, sholat fardu 5 waktu. Selain itu rumah jauh lebih afdol dari masjid, bahkan Masjidil Haram sekalipun, yang sekali sholat di situ 100.000 kali sholat lebih afdol dari masjid yang selainnya. Di rumah, bagi yang rumahnya di sana, lebih afdol daripada di Masjidil Haram sholat sunnahnya. Dan Rasul sebutkan ini pun dalam keadaan beliau tahu ada masjid beliau, Masjid Nabawi, yang sholat di situ 1.000 kali lebih afdal dari masjid lain kecuali Masjidil Haram. Tetap di rumah lebih afdal. Kif bimasajid ghairihima. Apalagi itu masjid-masjid selain keduanya. Nah, yang tidak memiliki keutamaan khusus seperti keduanya. Wala tattakhiduha qubura, jangan jadikan rumah kalian itu kuburan, karena kalian tidak melakukan amalan-amalan ibadah padanya. Karena tadi rumah tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Jangan samakan. Wa fi sahihi Muslim an ibni Umar marfu'an, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Fa inna syaitan yafirru minal bayit alladhi yusma'u surat al-Baqarah tuqra'u fihi. Karena syaitan lari dari rumah yang terdengar padanya bacaan surat Al-Baqarah dibaca di rumah itu. Maka syaitan tidak tahan, tidak kerasan, dan lari dia ketakutan. Quran. Adapun itu tidak dibacakan padanya, kerasan syaitan di rumah itu. Tidak ada qiraah, tidak ada Quran, tidak ada ibadah, tidak ada zikrullah. Seperti hadis, kalau orangnya masuk rumah berzikir, kalau orangnya makan berzikir, bismillah, maka syaitan satu dengan yang lain berkata, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat tinggal bagi kalian di rumah ini, yakni enggak bisa kalian menginap, terlindungi, terjaga, dan tidak ada pula makanan untuk kalian. Karena orangnya yusammillah tasmiyah sebelum makan. Karena syaitan mengikuti dan menyertai Bani Adam dalam segala aktivitasnya, semuanya. Wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Musyarakah, barengi dan ngikuti Bani Adam dalam semuanya. Wahakadha. Kecuali ketika Bani Adam yadhkurullah, maka syaitannya lari menjauh darinya. Ini semua nusus yang menjelaskan bahwa tempat ibadah-ibadah sunnah ini, amal khairiyah, di rumah, makmur dengan ketaatan-ketaatan seperti ini. Qauluhu wa la taj'alu qabri 'ida, dan jangan jadikan kuburku sebagai id. Qala syekhul Islam, al-id ismun lima ya'ud minal istima'il 'am 'ala wajhin mu'tad. A'idun imma bi'audis sanah au bi'audil usbu' au syahr wa nahwi dzalik. Id nama bagi sesuatu yang itu berulang dengan adanya perkumpulan bersama-sama ramai secara umum semua dalam bentuk yang ma'ruf, bentuk yang sudah lumrah. Ini ngapain kumpul di sini? Yang melakukan rutinitas. Ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan setiap tanggal itu, setiap hari itu jatuh tanggal sekian. Amalannya yaitu terus sama di setiap tahunnya. Baik itu di setiap tahun, setahun sekali jatuh tanggal sekian, syuro misalnya, atau itu mingguan seperti Jumat, Id bagi muslimin terulang setiap hari Jumat. Kumpul semua ramai keluar dari rumahnya ke masjid-masjid dalam bentuk yang sama, ya terulang begitulah, kumpul di masjid, menjalankan sholat dua rakaat, mendengarkan khutbah. Wah, kata, tiap minggu berulang, tiap Jumat demikian. Atau itu tiap bulan dilakukan perkumpulan semacam itu, dan yang semakna dengan itu. Dan Id di sini berarti yang dikehendaki al-Id al-Makani. La taj'alu qabri 'ida, jangan kalian jadikan kuburku sebagai Id. Id al-Id Makani, karena Id ada zamani, ada makani. Makani terkait tempat. Tempat itu dijadikan Id, tempat berkumpul, tempat bersatu padunya tumplek blek di situ, melakukan ritual-ritual tertentu di setiap tadi bulan atau tahun tanggal sekian-sekian. Tempat itu yang dijadikan mereka kumpul dan melakukan ibadah-ibadah tertentu. Hadzal Id makani, terkait tempat. Dan tentunya ini akan mengarah jika dilakukan kepada ta'zim Muharram, mengarah kepada pengagungan kepada kuburan dengan cara yang haram. Qala Ibnul Qayyim, al-Id ma yu'tadu maji'uhu wa qasduh. Namanya Id yang terulang kembali lagi, kedatangan Id tersebut, dan orang sengaja memang menunggu kedatangan hari itu atau tempat itu, ditunggu dan dibidik untuk melakukan amalan-amalan tertentu di hari itu, di tempat itu. Itulah Id. Min zamanin au makan wa makan, baik itu terkait waktu atau tempat. Waktu ya tadi yang ditunggu tanggal 1 Syawal misalnya, Idul Muslimin. Layaknya kita semua menunggu, berharap-harap, karena di situ mereka senang, berbahagia, berbagi dan seterusnya. Ditunggu berapa hari lagi, 10 Dzulhijjah, ditunggu-tunggu kedatangannya, waktu. Makan pun demikian, tempat. Kapan mereka kumpul di tempat ini, di tempat itu. Kuburan ini, kuburan itu. Untuk melakukan ibadah. Gak mungkin mereka cuma kumpul doang di situ. Ya sekedar kumpul. Reoni. Makan-makan. Gak ada. Pasti ada ritual yang dilakukan. Berdoa, baca Quran, waqi'ah, tabarok atau apa. Nah, berzikir, doa, memohon, ini itu, segalanya. Ma'khudun minal mu'awadah wal i'tiyad. Id terambil dari kata mu'awadah, mengulang. Wal i'tiyad dan terbiasa, kembali lagi. Fa idza kana isman lil makan fahuwa lil makan fahuwal makan alladhi yuqsadu fihi lijtima'. Kalau itu tempat seperti kuburan ini, maka yang dikehendaki id tempat itu dituju, diinginkan untuk pelaksanaan ibadah. Wantiyabuhu lil ibadah au li ghairiha. Baik itu ibadah atau yang lainnya. Kama anal masjidal haram wa mina wa muzdalifah wa arafah wal masyair ja'alahallah aidan lil hunafa wa mathaba. Kama ja'ala ayyamat ta'abbudi fiha aida. Sebagaimana Allah jadikan tempat-tempat ini tempat id. Masjidil Haram, id. Karena di situ kumpul semua umat manusia. Apalagi itu di musim haji. Terfokus ke situ. Untuk tawaf ifadah, sa'i. Sebagai rukun hajinya. Begitu pula Mina. Kumpul di situ tanggal 8 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Tasyrik di Mina kumpul. Muzdalifah pun demikian, malam hari bermalam di situ kumpul semuanya. Nah, Masyairul Haram. Demikian Allah jadikan masing-masingnya tempat tadi id syar'i. Sebagaimana pula hari-hari itu pun Allah jadikan id. Ayyamut Tasyriq. Karena waktu berkumpulnya mereka. Makanya Rasulullah katakan ayyamu Mina ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari Mina 11, 12, 13 karena itu layaknya id. Hari untuk mereka makan-makan, minum-minum dan tetap berzikir kepada Allah. Wa kana lil musyrikin a'yadun zamaniyatun wa makaniyah. Musyrikin pula punya id. Baik itu id terkait waktu ataupun id terkait tempat. Sama seperti mukminin tadi. Falamma jaa Allah bil Islam abtalaha wa 'awwadhal hunafa'a minha 'idal fitri wa 'idan nahr. Begitu Islam datang, diutus Rasulullah sallam, Allah batilkan semua lebaran dan hari-hari besar musyrikin. Tidak boleh. Dan Allah ganti dengan yang jauh lebih baik bagi mereka. Idul Fitr dan Idul Adha, Idul Nahr. Allah yang tentukan, bukan mereka. Musyrikin semaunya sendiri. Memilih hari, memilih tempat. untuk dijadikan itu Id bagi mereka. Hari besar yang terulang-ulang diperingati dan dirayakan setiap bulannya atau setiap tahunnya. Nah, dipilih hari kelahirannya ini, hari jadinya itu, dis natalis ini, dis natalis itu, tanpa sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan hari itu lebih mulia, lebih utama dari hari-hari yang lainnya. Dengan dalil apa? Apa yang membedakan hari ini, pilihan mereka ini, dari hari-hari yang lainnya? Hanya Allah yang berhak. Ketika Rasulullah datang di Madinah, beliau dapati mereka sedang merayakan hari besar yang semenjak jahiliyah dirayakan, dan itu berasal dari Majusi yang disebut dengan hari Nairuz dan Mahrojan. Mereka nyalakan api unggun malam. Kemudian mereka kelilingi api itu sambil mendendangkan qasidah-qasidah tertentu, ini itu. Nah, apa ini, kata Rasul? Ini hari besar, perayaan jatuh tiap tanggal sekian. Dari semenjak jahiliyah begitu datang waktu dan tanggalnya, ya kami rayakan. Maka Rasulullah sebutkan tadi, adapun Allah telah gantikan bagi kalian yang lebih baik dari keduanya, Idul Fitr dan Idul Nahr. La taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'idan. La taj'alu buyutakum, buyut jamak dari bait, disebut demikian karena tempat baituta, tempat bernaungnya orang, yabit, di situ dia bermalam, tidur, beristirahat. Makanya disebut bait. Walaupun ya bukan hanya malam, hatta pagi, siang, sore, ya di situ tempat dia bernaung. Tapi karena keumumannya, namanya rumah, terutama kalau itu di malam hari, kebanyakannya siang orang di luar kerja. Nah, asyahid, buyut, jamak bait, tempat tinggal, tempat domisili bagi seseorang. Apapun bentuk dan bahannya, ada yang dari batu, dari semen, bata, kayu, mungkin juga dari tenda seperti badui-badui yang di gurun pasirnya tidak ada rumah permanen layaknya yang di perkotaan. Tenda mereka pasang, sedang pingin di sini atau banyak sedang rumput banyak di sini, mereka gembalakan unta kambingnya, mereka pasang tenda, ya sudah di situ mereka tinggal untuk beberapa waktu sampai rumput-rumput ini habis. Atau mereka sudah tidak ingin di situ, pindah lagi nomaden ke tempat lain, wahagadha. Itu pun bait, tempat tinggal baginya, rumah. Nah. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Bisa bermakna jangan dijadikan tempat penguburan. Artinya jenazah kalian yang mati dari kalian, jangan dikubur di rumah kalian. Karena itu bukan tempat pemakaman rumah kalian. Pemakaman di kuburan-kuburan umum sana, bersama kaum muslimin. La taj'alu buyutakum kubura. Makna kedua seperti tadi, jangan samakan seperti kuburan. Lakukan ibadah itu di rumah kalian. Jangan dikosongkan dari ibadah. Layaknya itu kuburan. Kedua makna ini sahih, keduanya benar. Rumah enggak boleh hampa dari ibadah seperti kuburan, karena kuburan bukan tempat ibadah. Rumah pula tidak boleh dijadikan tempat pemakaman jenazah yang mati dari mereka. Hadis menunjukkan berarti telah ma'ruf di kalangan para sahabat bahwa kuburan bukan tempat sholat, tidak boleh sholat di situ. Itu ma'ruf bagi para sahabat. Makanya Rasul katakan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena mereka tahu. Rasul berkata begini karena ma'ruf dan ketahui oleh mereka kuburan bukan tempatnya untuk sholat padanya. Makanya larangan ini untuk sholat di kuburan, larangan untuk meninggalkan sholat di rumah, ini gak mau sholat sunnah di rumah, ini juga dilarang. Karena akan menyerupai keberadaan kuburan. Kuburan sudah gak boleh sholat, dilarang. Nah, kalau kalian juga gak sholat di rumah, kan sama, seakan-akan dilarang sholat di rumah seperti dilarang itu di kuburan. Jangan. Terkait dengan bab bagaimana Rasul menjaga tauhid, bahwa di sini pada potongan ini jangan jadikan kuburan tempat ibadah, jangan jadikan kuburku sebagai tempat id. Ini semua menjadi wasilah terkuat menjadikan kubur tempat ibadah, bisa menjadi pengantar terbesar untuk kepada kemusyrikan. Karena mulai orang akan berbicara, enggak mungkin kuburan ini dipilih. sholat di sini. Kalau enggak ada keutamaannya, kalau enggak ada nilai plusnya. Bermula dari situ berkembang-berkembang dengan kejahilannya, bisa-bisa yang awalnya dia khusyuk sholat untuk Allah, kepada Allah, cuman di kuburan merasa lebih khusyuk karena ini kuburannya orang soleh, wali. Pada saatnya akan dia sembah kuburan ini dan dia minta-mintai selain Allah. Ini yang dijaga dan ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, berarti sholat seorang hamba terafdol di rumahnya, kecuali yang wajib dan kecuali yang memang syariat mengajarkan dilakukan di masjid, bukan di rumah. Seperti sholat khusuf, gerhana, qiyamul lail di Ramadan, tarawih berjamaah di masjid lebih afdol daripada sendirian di rumah. Walaupun boleh, tetapi lebih afdol di masjid. Nah, itu yang Rasul sebutkan di potongan pertama hadis. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.